الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Karena hidin a'azani Allah wa'ayyakum. Ya, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita pada malam hari ini kembali diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melakukan salah satu ibadah yang sangat besar, yakni talabul ilmi syar'i, mengadakan majlisul ilm. Sebagaimana biasa pada malam Rabu, kita akan melanjutkan pembacaan ataupun pelajaran Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, dan dibacakan pula ataupun sebagian dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan majlis ilmu di rumah ini, di tempat ini. Barakallahu fihi wa fi ahlih. Semoga Allah memberikan barokah padanya dan membarokahi pula orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibas sa'i. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan bahwasanya keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di dalam kegelapan yang sangat pekat. Kegelapan yang sangat pekat. Nah, sehingga ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, ini menunjukkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang sangat besar. Ketika mereka berada di dalam kegelapan yang sangat pekat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ataupun mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersamanya diturunkan pula Al-Quran. Begitu pula ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir disebutkan wa kullu amrin mansubin ilal jahiliyah fa innahu mazmum. Segala perkara yang dinisbahkan kepada jahiliyah, maka sesungguhnya dia tercela. Segala perkara yang dinisbahkan kepada jahiliyah, ini perbuatan-perbuatan jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tercela. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan menyebutkan beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala dari perkara-perkara jahiliyah yang tercela, yang banyak dilakukan ataupun yang dilakukan oleh sebagian manusia, manusia umat Islam masih melakukan perkara-perkara jahiliyah. Yang pertama, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, adalah perkara jahiliyah yang dilakukan oleh kebanyakan manusia adalah at-tabarruj, berdandan, berhias sebagaimana berhiasnya para wanita jahiliyah. Nah, berdandan, berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah. Ini Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33, Allah menyatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan kalian wahai para istri Nabi, khitabnya kepada istri-istri Nabi ini, dan jangan kalian berdandan, berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Wa huwa izharu zinah fil aswaq wa amam an-nas. Yang dimaksud berhias atau tabarruj adalah menampakkan perhiasan di pasar-pasar dan di hadapan manusia. Menampakkan perhiasan di pasar-pasar dan di hadapan manusia. Di anna ahlal jahiliyah kanat nisa'uhum tatabarraj. Dikarenakan orang-orang jahiliyah, wanita-wanita mereka berhias, berdandan. Bal yuktuksyafu atau batuksyafu an auratiha, bahkan membuka auratnya. Kama ini aurat secara keseluruhan, kama fit tawaf indahum, sebagaimana ketika mereka tawaf di Ka'bah. Yarawna anna hadza min al-mafakhir, dan mereka menganggap ini sebuah kebanggaan ketika tawaf dalam keadaan telanjang. Menurut mereka menunjukkan kerendahan dan ketawaduan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perkara jahiliyah yang tercela, tetapi nam diamalkan oleh kebanyakan manusia. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang banyak dilakukan oleh para wanita di masa kita ini, masya Allah, itu mengikuti orang-orang jahiliyah. Mereka ke pasar berdandan, berhias. Mereka ke tempat-tempat hiburan, mereka berdandan, berhias. Nah, bahkan ke masjid pun mereka berhias. Padahal, nah, para wanita itu diperbolehkan untuk sholat di masjid dengan syarat, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak boleh memakai minyak wangi. Tidak boleh memakai minyak wangi, berhias, berdandan, dan yang lain sebagainya yang membuat fitnah bagi para lelaki. Nah, maksudnya ke masjid saja dilarang untuk berminyak wangi. Untuk apa? Berdandan. Nah, dan minyak wangi kan enggak kelihatan, cuma baunya saja. Nah, itu saja tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan, maka tentunya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang lebih dari itu, lebih lagi tidak diperbolehkan. Ke masjid tidak boleh berhias, tidak boleh berdandan, tidak boleh memakai minyak wangi bagi para wanita. Padahal masjid itu tempatnya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tentunya terlebih lagi selain masjid, di pasar-pasar, di tempat-tempat acara mereka, hiburan dan seterusnya, lebih lagi untuk tidak berdandan, tidak berhias. Maka orang yang senang berhias, berdandan seperti ini di luar rumahnya, ketika ke pasar, ke tempat-tempat umum, selain di hadapan para suami, maka mereka telah mengikuti orang-orang jahiliyah. Nah, yang pertama adalah berdandan, berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah. Banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Telah berlalu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in shibran bi shibrin. Kalian benar-benar akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian, sejengkal sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, sampai seandainya mereka masuk lubang biawak, mereka kalian akan memasukinya pula. Berdandan orang jahiliyah telah banyak ditiru oleh orang-orang di zaman sekarang. Bahkan apa? Lebih parah. Nah, orang-orang jahiliyah mereka yang selain tawaf tadi ya, selain tawaf di Ka'bah tadi, ini yang keumuman mereka adalah apa? Kelihatan apa? Gelang-gelang kaki ketika apa? Dia bagaimana ketika perang Uhud awal kemenangan kaum muslimin asalnya yang menyebabkan para pasukan pemanah yang 50 orang itu turun, mereka sudah melihat wanimah yang banyak dan sudah melihat bagaimana para wanita lari kelihatan gelang-gelang kaki mereka. Nah, kira-kira gelang kaki itu di mana? Di sini. Nah, belum apa? Ya dihalangi oleh mata kaki, enggak jatuh karena ada mata kaki. Nah, zaman sekarang tentunya bukan lagi di situ yang terbuka ya, Bismillahir Rahmanir Rahim, sudah semakin yang dari bawah semakin ke atas, yang dari atas semakin ke bawah terbukanya ya kana fidir rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, maka berhati-hati, ini perkara jahiliyah. Maka yang kedua, perkara jahiliyah yang masih diamalkan oleh manusia kaum muslimin khususnya adalah 6 fanatisme golongan ataupun kesukuan. Fanatisme golongan atau kesukuan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-26. Al-Fath ayat yang ke-26 tentang fanatisme golongan ataupun kesukuan, Allah mengatakan iz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Nah, dalil bahwasanya perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir, meletakkan di dalam hati-hati mereka semangat kesukuan dengan semangat kesukuan jahiliyah. Kesukuan itu maknanya ya para fidir rahimani wa rahimakumullah, pokoknya membela golongannya, pokoknya membela kabilahnya. Itu namanya hamiyah, semangat. Nah, maka ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam, ara'aita ar-rajul yuqatilu hamiyatan?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasul dengan seorang laki-laki yang dia berperang karena hamiyah, kesukuan. Nah, bagaimana wahai Rasulullah SAW seorang yang berperang dengan kesukuan, seseorang yang berperang berikutnya adalah dan karena dia memang pemberani. Apakah itu dianggap fisabilillah hamiyah ini karena membela sukunya, membela kabilahnya? Maka Rasulullah SAW menyatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah itulah yang tertinggi, maka itulah yang fi sabilillah. Kalimat jami'ah, kalimat yang mencakup, sehingga pertanyaan-pertanyaan apakah kesukuan karena membela daerahnya, membela sukunya, ataupun karena memang pemberani senang berperang, itu semuanya bukan fisabilillah. Ini fadhilun rahimani wa rahimakumullah, kesukuan karena membela sukunya. Dan ini terjadi, sempat terjadi fadhilun rahimani wa rahimakumullah di tengah-tengah orang atau di tengah-tengah para sahabat. Ketika istirahat dari peperangan, dalam peperangan, salah satu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terjadi perselisihan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Nah, yang namanya hidup bersama, nah, banyak orang tentunya terkadang terjadi apa? Percekcokan, perselisihan, kesalahpahaman. Sementara kita tahu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Ansor itu terdiri ataupun para sahabat Nabi itu terdiri dari dua kabilah besar ataupun dua golongan besar, yaitu Muhajirin dan golongan Ansor. Maka ternyata ada dua orang, satu Muhajirin, satu Ansor, dia terjadi percekcokan, iftital, kemudian apa, niza, perselisihan, hampir terjadi apa, baku hantam di antara mereka. Maka tiba-tiba orang Muhajirin ini mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, tolong saya. Mulai kesukuan. Nah, orang Ansor dia mengatakan, ya lal Ansor, tolong saya. Wahai orang-orang Ansor, tolong saya. Ya, ya di sini ya yang menunjukkan apa? Minta tolong, ada lamnya. Ya lal Muhajirin, ya lal Ansor. Orang Muhajirin memanggil orang-orang Ansor, orang Ansor memanggil apa? Orang Ansor tersebut memanggil orang-orang Ansor minta tolong. Ini namanya kesukuan. Nah, ini namanya kesukuan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, membela apa? Golongan-golongannya. Maka masing-masing memanggil kubunya ataupun apa? Kaumnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Ini sahihnya. Menunjukkan ini perkara jahiliyah, beliau mengatakan abidah wal jahiliyati wa ana baina alhurikum. Kata Rasulullah SAW, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah, abidah wa al jahiliyah, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah kalian lakukan dalam keadaan aku masih berada di tengah-tengah kalian? Rasul masih ada di situ. Nah, tapi sudah mulai mereka ataupun terjadi di antara mereka apa? Saling memanggil kaumnya karena berselisih dengan kaum yang lain. Apakah dengan seruan jahiliyah? Sementara saya, kata Rasulullah, masih berada di tengah-tengah kalian. Da'uha, da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan, tinggalkan, kata Rasulullah, seruan-seruan jahiliyah ini. Fanatisme golongan seperti ini, karena sesungguhnya perkara tersebut adalah perkara yang sangat busuk. Perkara yang apa? Yang busuk, muntina. Yakni al-i'tiza bil qabilah. Kesukuan membela kesukuan membela sukunya, bi annal mu'minina kullahum ikhwah. Dikarenakan sesungguhnya kaum muslimin itu seluruhnya bersaudara. La farqa baina ansar wa muhajiri. Nah, baina ansariyin wa muhajiriyin, tidak ada beda antara muhajirin dan ansar, wala baina qabilati kadza wa kadza, dan tidak ada beda antara kabilah ini dan kabilah itu. Hum ikhwatun fil iman kal jasadil wahid, mereka adalah saudara seiman seperti satu tubuh. Wal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dahu, dan sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Hadzal wajib 'alal muslimin annahum la yumayyizun baina 'arabiyyin wa 'ajamiyyin wa aswad wa abyad illa bittaqwa. Bahwasanya mereka, inilah yang wajib bagi kaum muslimin, bahwasanya mereka tidak ada yang membedakan antara Arab dan juga Ajam, tidak ada yang membedakan antara yang kulit hitam dan kulit putih, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini khairun rahimani wa rahimakumullah. Fanatisme golongan kesukuan itu perkara jahiliyah. Nah, sekarang kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin, apakah ada dakwah jahiliyah seperti ini? Jawabannya ada. Nah, terjadi perselisihan satu orang dari desa ini, satu orang dari desa itu, yang lainnya langsung membela semuanya. Yang penting desa saya. Nah, kalah main bola langsung tawuran membela apa? Desa. Desanya enggak lihat mana benar, mana salah. Yang penting apa? Semangat sama-sama satu desa. Maka ini termasuk apa? Dakwah jahiliyah. Enggak sadar kan? Orang yang melakukan dakwah jahiliyah ini enggak sadar kalau dia telah melakukan perkara jahiliyah. Dia melakukannya dengan bangga. Bangga atau enggak? Bangga ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau di zaman sekolah ini bangga mereka membela teman-temannya. SMA ini tawuran dengan SMA itu. Nah, STM ini tawuran dengan STM itu. Terkenal STM kana fidin rahimani wa rahimakumullah yang sering tawuran. Terkenal STM ini demikian. Ini namanya apa? Dakwah al-jahiliyah. Dakwah al-jahiliyah. Atau apa? Itu sekolah. Tadi desa. Atau yang lebih anu lagi apa? Bola. Nah, bola. Nah, sampai mengungkapkan ungkapan-ungkapan rela mati, siap mati, dan seterusnya membela Persija, membela ini dan itu. Nah, membela Surabaya dan yang lain. Maka enggak sadar ini. Enggak sadar atau enggak tahu ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah pada hari ini perkara jahiliyah. Kira-kira kebayang enggak mereka yang melakukan perkara jahiliyah? Enggak kebayang ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka akan datang di penjelasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akibat orang itu enggak paham perkara jahiliyah. Terjatuh pada perkara jahiliyah dalam keadaan tidak merasa. Bahkan menganggap itu perkara yang bagus, yang hebat. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Berdandan, berhias. Para wanita enggak sadar dia telah melakukan perkara jahiliyah. Yang kedua ini apa? Kefanatisme, golongan, kesukuan. Ini khalafidun rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi apa? Urusan pilkadanya. Juga demikian. Pilkadanya juga relawan ini, relawan itu. Tahu relawan ya? Apa relawan tuh? Rela mati atau apa gitu lah, membela ini dan seterusnya. Ini banyak ternyata ya, kana fidin rahimani wa rahimakum. Enggak disadari ternyata itu perkara jahiliyah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanafitin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga. Nah. Di antara perkara jahiliyah yang hanafitin rahimani wa rahimakumullah adalah tidak taat kepada penguasa. La yakhda'una lisultan wa la li amir. Tidak taat, tidak tunduk kepada penguasa. Melepaskan diri dari penguasa yang sah, memisahkan diri dari apa penguasa yang sah. Maka ini perkara jahiliyah ya khairul rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak mengakui pemerintah yang sah muslimin, maka dia dianggap mati jahiliyah. Nah, yang menunjukkan ini qala inna rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasul menyatakan man mata wa laisa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan tidak ada bai'at di lehernya. Dalam keadaan apa? Tidak ada bai'at di lehernya. Maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Maka orang-orang yang tidak mau berbai'at, kalau ditanya, kamu bai'atnya sama siapa? sama siapa? Ada enggak di antara kita yang baiat? Jawabannya ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, walaupun tidak berbaiat semuanya telah mengakui, mengakui. Dan sebagaimana oleh kita. Naam, ya, kalau misalnya Pak Jokowi meminta seluruh masyarakat berbaiat, maka wajib berbaiat. Ini dengan lafaz, dengan lafaz. Tetapi ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika sudah dipahami walaupun tidak berbaiat mengakui secara wakilnya dia adalah penguasa yang sah, maka itu cukup ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang tidak taat, tidak mau bertaat kepada penguasa, melepaskan diri dari penguasa yang sah, dia telah mati dalam keadaan mati jahiliyah. Maknanya bukan dia kafir, bukan apa? Jadi bukan dia kafir, tetapi apa? Mati dalam keadaan jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Tidak punya pemimpin. Nah, maka ini juga perkara jahiliyah ini juga diamalkan, dilakukan oleh sebagian pihak. Nah, dengan alasan penguasanya dianggap bukan seorang yang muslim, kafir dia, dengan anggapan penguasanya berhukum dengan hukum jahiliyah, akhirnya mereka tidak mau berbaiat. Nah, dan subhanallah, ya Rabbi rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang melepaskan diri dari baiat kepada penguasa yang sah, tidak mau berbaiat kepada penguasa yang sah, ini mengakui, kalau di Indonesia ini bahasanya mengakui, itu apa? Rata-rata ataupun kebanyakan orang-orang yang nampak di masyarakat, orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, lebih tepatnya adalah orang-orang al-khawarij dan yang sepemahaman dengan mereka, tidak mau berbaiat. Nah, di negerinya bahkan tambah lagi dia berbaiat kepada orang yang di luar negeri sana. Nah, bahkan apa? Dia mencari ataupun berbaiat sendiri kepada amir yang mereka bentuk. Nah, yang katanya amirnya berada di Lampung. Ada presiden, ada apa, ada amirnya, kemudian ada menteri-menterinya, tapi apa, amirnya, kemudian menteri-menterinya, bahkan ada lurahnya, ada gubernurnya, tapi nggak punya wilayah, sebutan saja wilayah, Kemaskulan Jatimulyo, Kemaskulan ini, Kemaskulan mereka menyebutnya, sebagaimana yang terjadi kepada Khilafatul Muslimin. Nah, tidak punya wilayah, mana kok bisa ada amirnya? Ini kalau fitrah rahimani wa rahimakumullah, harus berhati-hati. Kemudian berikutnya, di antara perkara jahiliyah, adalah mencela nasab. Yang keempat, mencela nasab. Begitu juga al-fakhru bil ahzab, membanggakan nenek moyang. Yang kelima, yang keenam, wanniyahatu alal mayyit, meratapi mayyit. Dan yang ketujuh, al-istisqa'u bin nujum, al-istisqa'u bin nujum, menyandarkan, meminta hujan dengan bintang-bintang, meminta hujan dengan bintang-bintang. Ini perkara yang keempat, lima, enam, dan yang ketujuh, yaitu apa? Mencela nasab, nasabnya orang lain direndahkan. Begitu juga sebaliknya, bangga dengan nenek moyang. Yang menunjukkan ini perkara jahiliyah, ya qul a'udzu birrahmani wa rahimakumullah, lamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki yang yu'ayyiru akhahu, yang mencela saudaranya. Insyaallah detailnya Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mencela saudaranya. Sebagaimana faedah yang di Karangendah kemarin apa? Al-Istiqtab fil kalam. Nah, tentang apa? Definisi al-ghibah. Nah, zikruka akhoka. Nah, engkau menyebutkan tentang saudaramu. Nah, ini menunjukkan apa? Lembut dalam berbicara. Artinya apa? Kalau engkau merasa itu saudaramu, ya jangan dihibahi. Zikruka akhoka. Engkau menyebutkan tentang saudara-saudaramu. Nah, ini juga demikian. Seseorang yang mencela akhahu, saudara-saudaranya. Ini menunjukkan apa? Enggak layak dia dicela. Sesama muslim adalah bersaudara, jangan dicela. Syaikhul Fauzan membawakannya juga demikian. Rajulan yu'ayyiru akhahu. Seorang yang mencela, mengejek saudara-saudaranya. Dengan mengatakan, tepatnya ini sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Naam radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan a'ayyartahu bi ummi ataupun Abu Dzar mengatakan kepada orang yang dia cela, saudaranya yang dia cela, Abu Dzar mengatakan ya benar saudara, wahai anak perempuan hitam. Ya. Ibn Sauda, wahai anak perempuan hitam. Ini mencela nasab. Mencela nasab. Ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah. Engkau wahai anak perempuan hitam. Mencela, mengejek nasabnya orang lain. Dia bertengkar dengan seseorang, kemudian mencela ibunya. Qalalahu, maka Rasul mengatakan kepadanya, a'ayyartahu bi ummi, apakah engkau mencelanya dengan ibunya? A'ayyartahu bi ummi, apakah engkau mencelanya dengan ibunya? Engkau bertengkar, engkau mencela dia, tapi engkau membawa-bawa ibunya. Innakam ru'un fika jahiliyah. Rasul mengatakan, sesungguhnya engkau seseorang yang pada dirimu ada perangai jahiliyah. Hati-hati yang artikannya. Bukan engkau orang jahiliyah. Bukan. Innaka imru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau seseorang yang padamu ada perangai jahiliyah. Yaitu apa? At-taqnu fil ansab. Mencelana sab. Nah, ini juga ikhwanul rahimani wa rahimakumullah terjadi juga di sebagian manusia, sebagian kaum muslimin di zaman sekarang ini. Nah, ketika bertengkar mereka, ketika saling mencela, membawa-bawa orang tua, mencela dia dengan orang tuanya. Nah, wahai anak orang yang fasik, awak anak orang yang jelek dan seterusnya. Terkadang dengan fisiknya, terkadang dengan khulqahnya, terkadang dengan khuluknya, terkadang dengan akhlaknya. Kalau dengan fisik tadi, ya benar, as-sauda, wahai anak perempuan hitam. Kalau dengan fisiknya, wahai anak orang yang apa, yang fasik dan seterusnya. Ini adalah bidin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini beberapa perkara al-jahiliyah. Begitu juga an-niyahah. An-niyahah, meratapi mayit. An-niyahah alal mayit, meratapi mayit. Yang dimaksud dengan meratapi mayit, ikhlasin rahimani wa rahimakumullah, adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit di hadapan manusia. Nah, dia itu begini, dipuji-puji terus-menerus di hadapan manusia, diangkat. Meratapi mayit. Dan termasuk meratapi mayit, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, yang sering kita bawakan ucapan seorang sahabat yang mulia, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am min an-niyahah. Kami dulu, kata Jarir bin Abdullah al-Bajali rahimahu radhiyallahu anhu, kami dulu menganggap kunna na'uddul ijtima', sudah kunna na'uddul ijtima', sesungguhnya kami dulu menganggap al-ijtima' ila ahli al-mayyit, berkumpul ke rumahnya ahli musibah, berkumpul ke rumahnya ahli musibah, wa sam'at at-ta'am, dan membikin makanan, dan membikin makanan di situ, membikin-bikin makanan di tempat musibah tersebut, minan niyahah, termasuk meratapi mayit, termasuk meratapi mayit. Sengaja berkumpul-kumpul di tempat ahli musibah dan membuat makanan, maka termasuk meratapi mayit. Yang mengatakan ini adalah seorang sahabat, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ini pemahaman para sahabat. Maka ini perkara jahiliyah, dan juga ternyata banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka melakukan an-niyahah, sama dengan az-zina, sama dengan apa, at-tabarruj. Begitu juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan hamiyah, kesukuan. Itu perkara-perkara jahiliyah yang banyak manusia enggak tahu. Kalau itu perkara jahiliyah, sehingga ketidaktahuan ini menyebabkan manusia terjatuh padanya. Ketidaktahuan tentang perkara bahwasanya itu perkara jahiliyah menyebabkan apa? Manusia terjatuh padanya. Maka ya rahimani rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah sebab kita membacakan kitab ini. Nah, sebab kita membacakan kitab ini, perkara-perkara jahiliyah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang Rasulullah menyelisih orang-orang jahiliyah, di antara tujuannya adalah al-hadaru minha. Tujuan mempelajari perkara-perkara jahiliyah adalah al-hadaru minha, untuk kita berhati-hati darinya. Fa innahu idza arafaha talibul ilmi fa innahu yuhadzaru atau yuhadziru minha atau yahdharu minha. Karena sungguhnya jika para penuntut ilmu tahu bahwasanya itu perkara jahiliyah, maka dia akan berhati-hati darinya. Amma idza jahilaha wa lam ya'rifha fa innahu qad yaqa'u fiha. Naam, maka sesungguhnya seandainya dia enggak tahu perkara jahiliyah dan dia tidak mengenalnya, maka sungguh dia terkadang dia terjatuh padanya. Ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Seorang itu akan berhati-hati kalau tahu itu bahaya. Nah, seorang akan berhati-hati dia di berjalan di sebuah tempat kalau dia tahu itu bahaya. Nah, kalau orang yang enggak tahu itu tempat berbahaya, dia tidak akan berhati-hati. Jadi paham ya? Nyantai saja dia berjalan di tempat tersebut, dia pergi ke sana kemari tempat tersebut, karena dia enggak tahu kalau itu tempat berbahaya. Dia akan tahu bahwasanya itu tempat berbahaya, sesuatu yang membahayakan, ketika dia tahu ilmunya. Dikasih tahu ini tempat berbahaya, maka dia mulai berhati-hati. Ini banyak ularnya, maka dia berhati-hati. Ini banyak singanya di tempat ini, dia akan berhati-hati. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Tetapi ketika dia enggak punya ilmu, nyantai saja, dia tidak berhati-hati. Gampang pendekatannya apa? Orang yang cuma diberitakan, belum mengalami sendiri. Dia mau mencoba, tidak mau dengan berita sendiri, atau tidak mau mendapatkannya cuma semata-mata berita. Maka ini berbahaya. Ini khonafidun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa tujuan dari mempelajari kitab ini? Jawabannya adalah al-hazaru minha, supaya kita semuanya berhati-hati. Fadzikruha wa mudarasatuha min ajli an ta'rifa hatta atau an tu'rafa hatta tujtanaba. Supaya disebutkan ini dipelajari supaya dikenali dan juga dijauhi. Ini qolahuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagaimana ungkapan seorang penyair apa bunyinya? Araftu asyarra la lisyarri. Naam, saya mau mengetahui kejelekan bukan karena mau mengamalkan kejelekan. Araftu syarra la lisyarri. Naam, mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan. Walakin litawaqqihi, tetapi aku mengenal kejelekan supaya aku berhati-hati darinya. Wa man lam ya'rif asy-syarra yaqfihi. Maka kata penyair ini, barang siapa yang tidak mengenal kejelekan, maka dia akan terjatuh pada kejelekan tersebut. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, maka dia akan terjatuh padanya. Yang telah tahu kejelekan saja kadang terjatuh padanya. Tapi kalau demikian biasanya karena syahwat. Nah, apalagi yang tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui ini yang berbahaya. Yaqunafidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Dikarenakan dia tidak menganggap terjatuh pada kejelekan. Dia enggak tahu kalau itu kejelekan. Sehingga apa? Dia melakukannya dalam keadaan dia tidak tahu itu kejelekan. Bahkan wal'iyadzubillah, dia melakukannya dalam keadaan dia meyakini itu kebaikan. Ya, kalau orang yang sudah tahu kan, kalau orang yang sudah tahu kejelekan kok terjatuh, itu namanya syahwat. Paham enggak? Syahwat. Sudah tahu, dari kasih tahu ini kejelekan, ini perkara jahiliyah, kok terjatuh syahwat. Nah, karena syahwatnya dia tidak mampu meninggalkannya atau belum mampu meninggalkannya. Tetapi ketika dia melakukan kejelekan dalam keadaan dia tidak tahu kejelekan dan menganggap itu kebaikan, maka ini namanya apa? Subuhat. Mending kalau subuhat, ifalamidin rahimani wa rahimakum, memang enggak tahu sama sekali. Subuhatnya dari kebanyakan manusia itu perkara yang baik, ini perkara yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, ini mahabbatus sholihin dan seterusnya. Sehingga dengan sebab enggak tahu ini, dengan sebab tidak tahu ini, seorang terjatuh dalam kesyirikan. Dengan sebab enggak tahu ini, seorang jatuh dalam kebid'ahan dan seterusnya. Dengan sebab tidak tahu inilah banyak terjatuh pada kesyirikan, pengagungan terhadap kuburan-kuburan dan juga kebid'ahan. Maka penting untuk mengetahuinya supaya bisa berhati-hati darinya. Nah, ini semakna ungkapan penyair ini, fa'afidin rahimani wa rahimakumullah, semakna dengan ucapan sahabat yang mulia Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Kata Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dulu kata Rasulullah, manusia, ini para sahabat, banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Dulu manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Karena amalan-amalan yang dianjurkan, yang dicintai untuk dikerjakan, untuk diamalkan, itu yang banyak pertanyaan. Bertanya tentang perkara-perkara kebaikan. Mana yang hendaknya diamalkan, mana yang hendaknya dikerjakan. Ini kebanyakan pertanyaan manusia. Kata siapa? Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Manusia dulu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa ana as'aluhu 'anil syarr. Sementara saya wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Sementara saya, kata Huzaifah, bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan, tentang perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang enggak boleh. Kalau para sahabat yang lain banyak bertanya, apa amalan-amalan yang hendaknya dikerjakan, dilakukan. Sementara saya, wa kuntu as'aluhu 'anisyarr, sementara saya, kata Huzaifah, bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Mana perkara-perkara yang jelek? Nah, mana perkara-perkara yang enggak boleh dilakukan? Apa sebabnya, kata Huzaifah? Makhafata an yudrikani. Makhafata an yudrikani. Karena aku khawatir, aku takut kejelekan itu menimpa aku. Karena aku takut kejelekan itu menimpa aku. Ini kata Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Nah, maksudnya menimpanya dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu kejelekan. Kalau sudah tahu, dia bisa mengenali itu adalah kejelekan. Ini ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menunjukkan pentingnya mengetahui perkara-perkara jahiliyah ini supaya kita tidak terjatuh padanya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yusiku an tunqadu antun qada, apa antun qada ural Islam urwatan urwatan. Hampir-hampir, kata Umar, tali Islam ini terurai seutas demi seutas. Hampir-hampir, kata Umar, tali Islam ini, ural Islam, tali Islam itu terurai seutas demi seutas. Kapan tali Islam itu akan terurai seutas demi seutas? Yani semakin lama semakin berkurang, maksudnya semakin berkurang Islam itu, semakin berkurang ajarannya, maksudnya apa? Banyak ditinggalkan oleh manusia. Kapan mulai terurai tali Islam ini sedikit demi sedikit, seutas demi seutas? Bagaimana tali ya? Tali itu kan, tali kapal itu kan gabungan banyak tali ya, gabungan. Nah, sedikit demi sedikit lepas dia. Kapan Islam itu terurai, tali Islam itu terurai seutas demi seutas? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Kalau tumbuh berkembang di dalam Islam ini, orang yang tidak mengerti perkara jahiliyah. Orang yang tidak mengerti perkara jahiliyah. Kenapa? Sudah? Ketika tumbuh berkembang di dalam Islam ini, orang-orang yang tidak mengerti perkara jahiliyah, maka akan terlepas tali Islam itu seutas demi seutas. Bagaimana kok bisa demikian? Maka fa idza kanal insanu yajhalu umural jahiliyah, maksudnya adalah jika manusia itu enggak tahu perkara jahiliyah, kalau manusia itu tidak tahu perkara jahiliyah, fa innahu hariyun an yaqa'a fiha, maka lebih pantas, lebih layak atau lebih mudah untuk terjatuh pada perkara jahiliyah. Kenapa? Li anna syaitan manasiyaha wala nama anha wa yad'u ilaiha, dikarenakan syaitan itu tidak melupakannya, syaitan tidak tidur darinya, dan dia pun terus mengajak kepada perkara jahiliyah untuk menunjukkan betapa pentingnya mempelajari perkara jahiliyah dan membenarkan ucapan Umar Ibn Khattab tadi. Nah, akan terputus Nah, terurai tali Islam itu seutas demi seutas, kalau kalau tumbuh berkembang di tengah Islam ini orang-orang yang tidak mengerti jahiliyah. Kita melihat kondisi masyarakat yang ada dan kita lihat perkara-perkara jahiliyah yang tadi. Nah, perkara-perkara jahiliyah yang tadi munculnya apa? Tabarruj. Gara-gara enggak kenal. Itu perkara jahiliyah. Munculnya hamiyah. Nah, kesukuan, fanatisme golongan karena tidak mengenal perkara jahiliyah terjadi banyak di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga apa? Aniyahah berkumpul-kumpul di tempat apa? Keluarga mayit membuat makanan. Nah, itu perkara jahiliyah. Apa sebabnya kok terjatuh padanya? Karena tidak tahu kalau itu perkara jahiliyah. Maka terjadi ya qanafidun rahimani wa rahimakumullah, di zaman sekarang ini banyak manusia yang tumbuh berkembang. Dikatakan tumbuh berkembang itu kan dari kecil sampai besar tuh enggak tahu perkara jahiliyah. Enggak pernah diajarkan. Kalau kan nasya'a itu kan dari kecil sampai dewasa. Nasya'a namanya. Tumbuh berkembang. Naam, kemudian apa? Dia tidak kenal perkara jahiliyah, maka dia terjatuh, mudah terjatuh pada perkara jahiliyah. Dan terlebih parah lagi karena dia enggak paham itu perkara jahiliyah, dia melakukannya dan menganggap itu perkara yang bagus. Sebagaimana ucapan siapa? Bil makna ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa? Kalau apa? Anak-anak berkembang. Ya kan? Anak-anak tumbuh berkembang menjadi dewasa, ya lah kebid'ahan. Enggak tahu tentang sunnah. Kemudian yang dewasa ini berubah juga di atas kebid'ahan. Sehingga akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mereka ketahui kebid'ahan itulah yang sunnah. Kenapa? Dari kecil sampai besar enggak tahu perkara yang sunnah. Nah, yang mereka tahu ya sudah semenjak lahirnya bid'ah ini yang diamalkan. Begitu juga yang sudah tua ini, yang sudah tua ya apa yang dewasa ini sampai dia berubah juga demikian perkara bid'ah yang dia ketahui, sehingga perkara sunnah itu tidak diketahui. Khonafidun rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula perkara-perkara jahiliyah dari lahir sampai dewasa yang dia ketahui ya perkara jahiliyah ini. Nah, dia dari dewasa sampai dia berubah itu apa? Juga perkara jahiliyah. Maka dengan sebab inilah terputus seutas demi seutas ikatan tali Islam. Karena memang apa? Banyak yang tidak mengetahui perkara jahiliyah sehingga terjatuh padanya. Ya khonafidun rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau perkara-perkara yang baik banyak manusia yang mengerti, ya kan? Wah, baca Quran baik, sholat baik, puasa baik, amalan-amalan yang baik. Tapi amalan-amalan yang enggak boleh ini banyak yang enggak tahu. Nah, saya paham ya, amalan-amalan yang enggak boleh ini yang tidak banyak tidak diketahui. Dia mereka mengamalkannya dalam keadaan apa? Tidak mengetahui kalau itu sebuah kejelekan, kesyirikan, kebid'ahan dan menganggapnya perkara yang baik padahal itu perkara jahiliyah. Ini khonafidun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata Syaikh Fauzan, fasyaitan wa atba'uhu min du'atid dullal la yazaluna yad'una ila al-jahiliyah. Para syaitan dan juga para pengikutnya dari dai-dai penyeru kesesatan, syaitan dan para pengikutnya dari dai-dai penyeru kesesatan terus menerus menyeru, mengajak kepada jahiliyah. Terus menerus mengajak kepada perkara jahiliyah. Wa ila ihya'i umur jahiliyah. Dan dia terus menerus menyeru untuk menghidupkan perkara jahiliyah. Menghidupkan perkara-perkara jahiliyah yang nah, telah disebutkan, ditentang oleh Rasulullah SAW. Berupaya terus syaitan menghidupkan perkara-perkara jahiliyah. Nah, ila syirkiyat, menyeru kepada kesyirikan-kesyirikan. Wal bid'ah, menyeru kepada kebid'ahan-kebid'ahan. wa ilal khurafat, dan menyeru, mengajak kepada khurafat-khurafat, kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang, dan dia terus berusaha wa ila ihya'il athar, ihya'il athar, berupaya untuk mengajak menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan nenek moyang. Diajak untuk meyakini kesyirikan, melakukan kebid'ahan, khurafat-khurafat, dan juga apa? Menghidupkan peninggalan-peninggalan yang telah mati. Nah, wa kullu hadzal qasdi min wa kullu hadza al-qasdu minhu tamsul Islam. Semuanya ini tujuannya adalah melenyapkan Islam, wa audatun nas ilal jahiliyah, dan tujuannya adalah melenyapkan Islam dan mengembalikan manusia ke masa jahiliyah. Yang diupayakan oleh iblis, setan dan juga bala tentaranya itu adalah berupaya untuk mengembalikan manusia supaya mereka kembali ke mata ataupun ke jahiliyah, melakukan perkara-perkara jahiliyah. Nah, maka kita lihat kebanyakan amalan-amalan kaum muslimin yang dilakukan itu, nah, yang salah, yang menyimpang itu rata-rata adalah amalan jahiliyah. Kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Fala budda min dirasati umuril jahiliyah min ajli an natajannabaha wa nabta'ida anha. Maka mesti untuk kita mempelajari perkara-perkara jahiliyah supaya kita bisa menjauhi dari perkara-perkara tersebut. Ini kana hidin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk poin yang pertama dari perkara jahiliyah yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa